بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras الثالث والعشرون pelajaran yang ke-23 tentang jamak mudzakkar salim ataupun mulhaqnya. Disebutkan sebelumnya keadaan i'rab ya pada jamak mudzakkar salim, yakni marfu' dengan tanda dhammah, kemudian mansub dengan tanda ala kumingkum, marfu' ya pada jamak mudzakkar salim ini dengan tanda huruf wawu, kemudian mansub ini dengan tanda huruf ya, dan majrur ini juga dengan tanda huruf ya. Jadi inilah i'rab keadaan akhir pada jamak mudzakkar salim, dan ini juga berlaku pada mulhaq jamak mudzakkar salim. Yang dimaksud mulhaq yakni kata-kata yang tidak termasuk jamak mudzakkar salim tetapi beramal ataupun hukumnya ya, terkait dengan i'rab, ini sama dengan jamak mudzakkar salim ya. Bagaimana disebutkan, jadi jamak mudzakkar salim ini disyaratkan, ada syaratnya. Jadi isim yang bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim ini berupa alam yaitu nama, atau berupa sifat. Jadi alam atau sifat ya, sifat itu seperti muslimun ya, mujtahidun, talibun ya, itu sifat, menunjukkan makna sifat. Atau alam, nama ya, misalnya Muhammadun ya, Hamidun. Ini jadi yang bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim ini berupa alam atau sifat, dan hanya untuk yang akil, hanya untuk yang akil. Jadi alam yang akil ataupun sifat yang akil, yang berakal. Sehingga yang ghairu akil ya, kalaupun ada sifat atau alam atau yang lain selain yang jelas dia yang ghairu akil, ini tidak bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, dengan adanya syarat tersebut, maka tentunya isim-isim yang bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim menjadi terbatas yang memenuhi syarat-syarat tadi. Nah, selain dari itu tidak bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Hanya saja kemudian didapati di sana ada beberapa isim ya, ada beberapa isim yang bentuknya atau lafadznya ini menyerupai jamak mudzakkar salim. Ya, tidak termasuk ya jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat-syaratnya, tetapi lafadznya atau bentuknya ini menyerupai jamak mudzakkar salim sehingga dikatakan mulhaq ya, dianggap sama dengan jamak mudzakkar salim tersebut, dan hukumnya mengikuti atau sama dengan jamak mudzakkar salim terkait dengan i'rab ya, ini sama ya dengan jamak mudzakkar salim sebagaimana disebutkan pada tamrin yang kelima ya. Dicontohkan di situ untuk jamak mudzakkar salim al-mudarrisun pada lafaz ini bisa diperhatikan i'rabnya, kemudian yang mulhaq ini pada adad ya, pada bilangan uqud ya, 20, 30 dan seterusnya sampai 90, ini yang termasuk mulhaq ya, tidak termasuk jamak mudzakkar salim tapi dia mulhaqnya, maka dia i'rabnya sesuai atau i'rabnya itu sama dengan jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian tamrinnya kemarin sudah dibahas pada tamrin ke-6 ya. Sekarang yang berikutnya tabi'an yang ke-7. Ta'ammal ya, ta'ammalil misala. Perhatikan contoh ini. Thumma adifil kalimatil atiyata. Kemudian idhafahkan kata-kata berikut ini. Thumma adif ya, idhafahkan sandarkan al kalimatil atiyata ya, ilal kalimatil lati bainal qawtaini ya, pada kata-kata yang ada di antara dua kurung, pada kata-kata yang ada dalam kurung ya, bainal qawtaini, di antara dua kurung, dua tanda kurung ya. Ya, qaws ya, lafaz qaws itu maknanya apa? Busur. Busur panah. Ya, tentunya kan seperti kurung. Ya, ini. Ya, perhatikan contoh berikut terkait terutama ya, terkait dengan jamak mudzakkar salim ataupun mulhaqnya kalau nanti didapati. Ya, baik. Contoh. Abnaul mudarrisi. Ini idhofah. Susunan tarkib atau murakkab idhafi ya, idhafah abna'u sebagai mudhaf, kemudian al-mudarisi mudhaf ilaih. Kemudian perhatikan abna ini bentuk jamak dan jamak taksir dari ibnun ya, anak-anak ya. Kemudian al-mudarisi mudhaf ilaihnya ini bentuknya apa? Mufrad. Ini isim mufrad. Artinya menunjukkan jumlah satu. Nah, pada isim mufrad, ya, ketika menjadi mudhaf ilaih, maka keadaannya majrur dengan tanda kasrah. Jadi jar ya, pada isim mufrad itu dengan tanda kasrah. Sehingga di sini menjadi abnaul mudarrisi. Anak-anak pak guru. Nah, gurunya satu. Kemudian anaknya ada banyak, ada beberapa. Ini makna maksud dari ungkapan ini. Ini anak-anak dari pak guru. Ya, jadi yang banyak anaknya, kemudian gurunya satu. Kemudian bentuk yang kedua, abna'ul mudarrisina. Ya, mudhofnya abna'u bentuk jamak, maknanya jamak banyak, banyak anak, anak-anak. Kemudian mudhof ilahnya al-mudarrisina. Bentuk jamak mudzakkar salim ya, menjadi mudhaf ilaih ya, keadaannya majrur dengan tanda jarnya huruf ya, karena dia jamak mudzakkar salim ya, majrur dengan tanda huruf ya, sehingga menjadi al mudarrisina. Ya yang sebelum nun itu ya, itu sebagai tanda jarnya. Kemudian secara makna abna tadi jamak, kemudian al mudarrisin ini juga jamak, sama-sama jamaknya baik pada mudhaf maupun pada mudhaf ilaih, sehingga maknanya anak-anak dari para guru ya, gurunya banyak ya, gurunya banyak dan kemudian anaknya juga banyak, artinya anak dari guru-guru tadi, dari banyak guru kemudian anak-anaknya ya, di apa disebutkan di sini, jadi anak-anak dari para guru ini. Abna jamak, al-mudarrisin juga jamak. Jadi perhatikan dari sisi makna seperti itu. Ada perbedaan tentang keadaan mudhaf ilaihnya. Adapun mudhafnya sama. Ya. Kemudian perhatikan pula tadi dari sisi i'rabnya. Contoh, ya. Penerapan dalam kalimat dalam contoh. Ya, langsung ya dibentuk contohnya. Buyutul muhandisina ya, dari al-muhandisuna asalnya marfu' dengan wawu al-muhandisuna, kemudian menjadi mudhaf ilaih dari buyut menjadi buyutul muhandisina ya. Buyut itu jamak, al-muhandisin juga jamak, jadi rumahnya banyak, muhandisnya juga banyak, jadi rumah-rumah dari para insinyur jamak semuanya, banyak ya. Satu contoh lagi, yang kedua sayyaratun ya, kemudian diidhafahkan pada al-mudarrisuna menjadi sayyaratul mudarrisina sayyaratul mudarrisina, mobil-mobil dari para guru itu. Sayyarat ini jamak, banyak. Al-mudarrisin juga jamak. Jadi mobilnya banyak, gurunya juga banyak. Jadi perhatikan yang semacam ini dari sisi lafaz, dari sisi i'rab, ya. Kemudian juga dari sisi makna. Jadi bukan mobilnya para guru, nanti diartikan mobilnya satu, gurunya banyak, bukan seperti itu. Juga bukan mobilnya banyak, gurunya satu, atau muhandisnya satu, juga tidak seperti itu. Tapi perhatikan lafadznya. Kalau itu lafaz jamak, berarti dia menunjukkan makna atau menunjukkan jumlah yang banyak. Ini. Tafadhol berikutnya. Satu persatu. Amirul Mukminina. Ya, Amirul Mukminina. Pemimpin. Ya, pemimpin kaum mukminin. Ya, pemimpin orang-orang yang beriman. Pemimpin kaum mukminin. Ya. Amirnya satu. Ya, amir ya satu. Mufrad. Al-mukminin, al-mukminun jamak, banyak. Ya, orang yang beriman ini banyak. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum dan juga yang mengikuti mereka, tabi'in dan seterusnya. Ya. Ini banyak. Tapi yang jadi amir ya satu, sehingga disebut amir mufrad. Ya, hanya satu. Adapun al-mu'minin, ya, mudhaf ilaihnya ini jamak. Ya, berikutnya. Imamul muslimina. Ya. Imamul muslimina. Imam kaum muslimin, yang jadi imam juga satu, ya, secara umum, ya, mana secara umum mungkin dalam sholat, ya, yang jadi imam ya cuma satu imam, ya, kemudian al muslimun, al muslimin yang makmumnya ya banyak, sehingga di sini al muslimun, imamul muslimin sama pada mudhaf ilaih. Berikutnya. Sakinul baqalina. Ya. Ya. Dakakinul baqalina. Ya. Toko-toko para pedagang. Ya, pedagangnya banyak, al-baqalun. Banyak pedagang. Ya, dan lazimnya apa? Satu pedagang dia punya satu toko atau mungkin bisa juga beberapa toko. Sehingga kalau pedagangnya banyak, tentunya tokonya juga banyak. Sehingga di sini dakakin jamak, ya, al-baqalin juga jamak. Berikutnya. Dinul kafirina. Agama dari orang kafir. Ya, dinul kafirina, agama orang-orang kafir. Din itu mufrad, ya, al-kafirin, al-kafirun itu jamak. Jadi sesuaikan makna, ya, dan juga sesuaikan lafaznya. Baik. Yang berikutnya. Nah, jadi di sini bentuk jamak mudzakkar salim ini keadaannya majrur. Nah, kenapa majrur? Sebabnya apa? Ya, sebagai mudhaf ilaih. Ya, karena sebagai mudhaf ilaih maka dia majrur. Nah, kemudian sebab majrur yang lain disebutkan dalam tamrin yang ke-8 yang berikutnya, istaminan. Ka'amalil mithala ثم أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الفراغات. Ya, perhatikan contoh ini, kemudian sempurnakan, lengkapilah kalimat-kalimat sesudahnya dengan meletakkan kata-kata yang ada dalam kurung pada tempat-tempat yang kosong. Contoh, qultu lil mudarrisi. Kita berkata kepada Pak Guru. Ada lam lil mudarrisi. Lam ini huruf jar, sehingga isim yang terletak sesudahnya menjadi majrur. Jadi al mudarrisi ini isim yang mufrad menjadi majrur, ya, disebabkan oleh huruf jar yang mendahuluinya, yaitu lam. Kemudian dijamakkan qultu lil mudarrisina, ya, jamak mudzakkar salim majrur dengan tanda huruf ya, ya, lil mudarrisina. Qultu lil mudarrisina, saya berkata kepada para guru. Saya berkata kepada guru-guru itu. Ya. Baik. ini dulu, nanti pembahasannya kita lanjutkan dilanjutkan ba'da salat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan tadi pada tamrin yang ke-8 ya, tamin. Jadi di sini jamak mudzakkar salim ya, keadaannya majrur didahului oleh huruf jar. Dan sebagaimana disebutkan tadi, tanda jarnya itu dengan huruf ya. Contoh pada kalimat yang pertama, abahatu anil mudarisina. Ya, abahatu anil mudarisina. Asalnya al mudarisun, ya, marfu dengan wawu. Kemudian didahului huruf jar dalam kalimat ini, maka menjadi majrur dengan huruf ya. Anil mudarisina. Saya sedang mencari para guru. Saya sedang mencari guru-guru itu. Abahatu anil mudarisina. Baik. Berikutnya, kita baca. Istaraitu hadzal kitabu hadzal kitaba fi 50 riyal riyalan. Riyalan. Yes. Ishtaraitu hadzal kitaba bi 50 riyalan. Ya. Yeah. Maknanya saya membeli kitab ini dengan 5 riyal. Khamsun dengan harga 50 riyal. Ya, 50 ya, bukan 5, tapi 50. Uqud ya, 50. Khamsun atau bi 50, ini 50 riyal. Saya membeli kitab ini seharga 50 riyal. Berikutnya. Qultu lil muhandisina. Ya, lil muhandisina. Baik, maknanya saya berkata kepada insinyur. Ya, para. Para insinyur. Jamak ya. Pada para insinyur itu atau pada insinyur-insinyur itu. Al muhandisin jamak. Baik. Berikutnya. Sami'tu hadzal khabara min al mudarrisina. Ya. Saya mendengar kabar ini dari para guru. Ya. Sami'tu hadzal khabara min al mudarrisina. Baik. Berikutnya. Hadihil ja'izatul litulabi al Al-Mujtahidun menjadi Al-Mujtahidina. Ya, Littulabi Al-Mujtahidina. Hadihil ja'izatu Littulabil Mujtahidina. Makna ja'izah apa? Hadiah di sini ya. Hadiah ini untuk siswa-siswa yang rajin. Ya, hadiah ini untuk siswa-siswa yang rajin. Ja'izah ini bisa bermakna hadiah atau upah. Ya, sesuai dengan qarinahnya siyaqul kalam ya. Di sini tentunya hadiah yang lebih tepat ya. Ini. Jadi di sini contoh-contoh penggunaan jamak mudzakkar salim dalam keadaan majrur dengan tanda jar huruf ya dan disebabkan oleh huruf jar yang mendahuluinya. Ya, toh ya. Kemudian berikutnya masih terkait dengan ini. Dengan jamak mudzakkar salim, yakni pada lafaz mulhaq ya, atau kata yang mulhaq. Jadi tidak termasuk jamak mudzakkar salim, tetapi disamakan, dianggap sama dengan jamak mudzakkar salim. Yakni pada uqud ya, bilangan yang menunjukkan puluhan ya, uqud. Nah, di sini digunakan dalam kalimat ya, perhatikan kedudukannya, tempatnya ataupun i'rabnya ya, sehingga sesuaikan tentunya lafaz ukhud tersebut dalam kalimat ini. Kalau dia marfu, ya tentunya dengan wawu. Kalau dia mansub atau majrur, tentu itu dengan huruf ya, ya tandanya, tanda i'rabnya seperti itu. Contoh atau tasian tamrin yang ke-9, iqra ma yali, bacalah kalimat berikut ini, kalimat-kalimat berikut ini. Summaktubhu, kemudian tulislah ia ma'a kitabatil a'dadil waridati fihi bil hurufi, dengan penulisan angka-angka atau bilangan-bilangan yang ada padanya. Bil huruf, dengan huruf. Tulis ya, bilangan yang ada di situ dengan huruf. Atau sebutkan, ucapkan lafadznya. Ya. Yang tertulis di sini dalam kalimat ini, angka atau bilangan ditulis dalam simbol angka, angka Arab seperti ini. Ya, kemudian tadi perintahnya ditulis dengan huruf atau diucapkan dalam lafadznya. Dan sesuaikan i'rabnya dalam kalimat, dalam masing-masing kalimat tersebut. Contoh yang pertama, indi khamsuna riyalan. Ya, saya mempunyai 50 rial. Nah, di sini indi, ini khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kemudian khamsuna ini sebagai mubtada, mubtada muakhir. Sehingga dia marfu dengan tanda wawu mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Sehingga dikatakan tadi khamsuna. Indi khamsuna riyalan. Contoh yang kedua, ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Khamsina di sini sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Ya, karena sebagai maf'ul bih maka dia mansub dengan tanda huruf ya, sebagaimana pada jamak mudzakkar salim. Ya, sehingga menjadi ra'aitu khamsina taliban. Saya melihat 50 murid, 50 pelajar ya, fil qa'ati, di ruangan itu. Ini. Jadi sesuaikan letaknya dalam kalimat, kedudukannya atau fungsinya sebagai apa, kemudian i'rabnya. Ya, sesuaikan dengan tanda i'rabnya masing-masing. Baik. Berikutnya, halo. Istaraitu hadal mu'jama fi khamsu ba, huruf ba. Oi, bi khamsina dolaron. Artinya? Saya membeli kamus ini dengan seharga 50 dolar. Iya. Istaraitu hadal mu'jama bi khamsina dolaron. Ya, bi khamsina dolaron. Baik. Berikutnya. Qara'tu. Apa? 60? Halaman sebelumnya sudah disebutkan. Apa? Situna. 60 situn. Qara'tu situna. Di sini sebagai maf'ul bih dari qara'tu. Berarti apa? Maf'ul bih itu mansub. Tanda nasabnya dengan sittina. Ya, dengan huruf ya. Sittina. Qara'tu sittina safhatan. Safhatan. Safhatan. Ya, qara'tu sittina safhatan. Ya, yang terletak sesudah uqud. Ya, itu mansub ya. Riyalan, taliban, ya tadi ya, dolaron, safhatan. Itu sebagai tamyiz dari uqud, ya, dari bilangan tersebut ya, itu mansub. Adapun bilangannya, lafaz adatnya menyesuaikan kedudukannya dalam kalimat. Qara'tu sittina. Ini, qara'tu sittina safhatan. Saya membaca 60 halaman. Berikutnya, fi hadhil majallati 40 safhatan. Iya. Mananya? Di dalam majalah ini ada 40 halaman. Iya. Arba'un. Ya, kenapa? Iya, mubtada muakhar. Fi hadhil majallati 40 safhatan. Arba'un di sini mubtada muakhar, diakhirkan, maka dia marfu dengan wawu. Ya, arba'una safhatan. Ya. fi hadhil majallati, ini khabarnya didahulukan. Berikutnya fi syahri tis'atun wa ishruna yauman au salatuna yauman wa fil yaumi arba'un wa ishruna sa'atan wa fis sa'ati sittuna daqiqatan wa fit daqiqatin wa fit daqiqatin wa fit daqiqati wa fit daqiqati sittuna taniyatan. Ya. Yang jelas di sini semua adad bilangan di sini marfo ya sebagai mubtada muakhar yang diakhirkan dari masing-masing khobarnya. Jadi fi syahri atau fil yaumi, fi saati ataupun tadi fil fid daqiqati, ini semua khobar muqaddam didahulukan. Nah, kemudian adad tersebut ini sebagai mubtadanya muakhar diakhirkan sehingga keadaannya marfo, semuanya marfo. Ya, sebagai mubtada muakhar yang diakhirkan. Ya. Kemudian tinggal disesuaikan di lafadznya masing-masing ada tersebut. Ya, kalau yang ukut jelas ya, yang lebih mudah tadi salatuna yauman situna daqiqatan atau situna saniyatan. Adapun yang ada bilangan mufradnya ini bisa disesuaikan. Ada contohnya nanti pada tampilan berikutnya. Fi syahri tis'atun, atau dulu sudah dipelajari pada beberapa pelajaran sebelumnya. Fi syahri tis'atun wa ishruna yauman. Jadi tis'atun lafadznya mu'annas untuk tamyiz yang mudzakkar yauman. Ya. Adapun ishrun bilangan ukhud itu digunakan untuk mudzakkar dan mu'annas. Jadi sama untuk yang ukhud. Tapi yang mufrad ini dibedakan ya. Yauman mudzakkar maka tis'atun mu'annas. Fi syahri tis'atun wa ishruna yauman au salatuna yauman. Wa fil yaumi, nah di sini sa'atan ini mu'annas, maka arba menggunakan apa yang mudzakkar. Arba'un wa ishruna. Ishruna sama mudzakkar mu'annasnya, adapun yang arba dia dilihat tadi tamyiznya mu'annas sa'atan, maka arba ini menggunakan lafaz yang mudzakkar berkebalikan ya. Baik. Wa fil yaumi arba'un wa ishruna sa'atan. Wa fis sa'ati sittuna daqiqatan wa fid daqiqati sittuna saniyatan. Ya. Dalam sebulan ada 29 hari atau 30 hari, dalam sehari ada 24 jam, dalam 1 jam ada 60 menit dan dalam 1 menit ada 60 detik. Jadi saniatan ini detik. Ya, kalau daqiqah ini menit. Ya. Ini. Berikutnya. Ati istrina burtuqalatan. Ya, hati ashrina burtuqalatan. Ishrina mansub sebagai maf'ul bih dari hati. Jadi hati ini amr ya. Fi'il bentuk fi'il amr ya. Kemudian ishrina ini maf'ul bihnya, maka dia mansub ya. Baik. Maknanya apa? Cerita 20 huruf. Iya. Iya. Hati ashrina burtuqalatan, berikan atau ambilkan 20 jeruk ini. Berikutnya Najaha Tis'una taliban warasaba isruna taliban. Ya, najaha tis'una waliban wa rasaba isruna waliban. Maknanya apa? Najaha berhasil 90 murid berhasil dan rasaba gagal 20 murid. Ya, jadi 90 siswa berhasil dan 20 siswa gagal. Ya. Ini sebagai apa? Tis'un ashrun, tis'una ashruna ini sebagai najaha, rasaba ini fi'al. Berarti sebagai apa? Kalau fi'al terkait dengan fa'il. Yang mubtada kan khobar. Kalau di sini najaha itu fi'al, berarti yang sesudahnya adalah fa'il. Jadi tis'una dan juga ashruna ini sebagai fa'il dari najaha atau rasaba. Ya, karena sebagai fa'il maka dia marfu. Ya. Baik, jadi di sini dari sisi nahwu, dari sisi tata bahasa ya, sebagai fa'il dari najaha atau rasaba. Jangan disamakan dengan dari sisi arti, dari sisi terjemahan nanti berbeda. Ya, tapi di sini pembahasannya dari sisi nahwunya, dari sisi tata bahasanya. Jadi yang menjadi fa'il tis'un dan ashrun. Ini bukan taliban. Ya. Berikutnya. Fi hadhil qaryati sab'una usratan. Artinya di dalam kampung saya, di desa ini ada usrah-usrah. Keluarga. Ada 70 keluarga. Ya. Fi hadhihi qaryati sab'una usratan. Di desa ini, ya qaryah, desa ya. Fi hadhihi qaryati, di desa ini sab'una usratan, ada 70 keluarga. Ya. Kalau di sini dikatakan 70 kakak. Ya. Atau 70 keluarga. Ini ya, usrah, keluarga. Berikutnya. Sini salah suna sanatan. Ya, tidak tasdid pada sanah ya, sanatan. Sini salatuna sanatan. Baik. Apa? Sini sinun umur usia. Usiaku 30 tahun. Ya, sini itu umurku, umur saya, usia saya 30 tahun. Ya, di sini mubtada ya. Baik. Jadi di ini ukhud ini mulhaq pada jamak mudzakkar salim, sehingga i'rabnya dalam kalimat sama dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya. Yang berikutnya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Asyiran tamrin yang ke-10 tentang adad bilangan. Di sini disebutkan bilangan ukut yang disertai dengan mufradnya. Ya, disebutkan sebagai contoh ya, dari bilangan 21 sampai 30. Dan perhatikan tamyiznya walibatan ya, walibatan ini muannas. Kemudian perhatikan lafaz-lafaznya. Nah, untuk membandingkan terkait dengan tamyiz ya, dulu sudah pernah dipelajari bilangan-bilangan ini 21 sampai 30 untuk tamyiz yang mubakar ya, waliban. Contohnya pada beberapa pelajaran sebelumnya, nanti bisa dirujuk kembali dicari beberapa pelajaran yang lalu sudah ya, sehingga nanti tinggal dibandingkan atau disesuaikan. Ya, kaidah umumnya sama. Untuk bilangan ukhud itu sama penggunaannya untuk mubakar dan muannats. Adapun yang bilangan mufrad ya, sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk yang bilangan 1 dan 2 itu selalu sesuai ya, selalu sesuai dengan tamyiz dalam hal mudzakkar muannats. Kalau tamyiz mudzakkar maka bilangannya mudzakkar, kalau tamyiz muannats maka bilangan juga muannats. Adapun untuk 3 sampai 9 ini berkebalikan, mudzakkar dengan muannatsnya ya. perhatikan dari contoh ini, ya, kemudian terapkan atau sesuaikan dengan kaidahnya. 21 ihda wa ishruna walibatan. Ihda ini lafadz mu'annas sesuai dengan walibatan mu'annas. 22 isnatani wa ishruna walibatan. Isnatani ini mu'annas sesuai sama dengan walibatan mu'annas. Ya, satu dan dua sesuai mudzakkar mu'annasnya sesuai. Sama-sama mu'annas di sini. Kalau yang sama-sama mudzakkar pada pelajaran yang lalu. Ya. Yang berikutnya 23 salasun wa ashruna talibatan. Talibatan mu'annas tamyiznya, maka lafaz salasun lafaznya mudzakkar berkebalikan jenisnya. Salasun mudzakkar untuk tamyiz yang mu'annas talibatan. Dan seterusnya arbaun ya 24 arbaun wa ashruna talibatan. Arbaun mudzakkar talibatan mu'annas. 25 khamsun wa ashruna talibatan. 26 sittun wa ashruna talibatan. 27 sab'un wa ashruna talibatan. 28 samanin wa ashruna talibatan. 29 tis'un wa ashruna talibatan. Jadi perhatikan arba'un khamsun sittun sab'un samanin tis'un ya, sebagaimana salatun tadi ini lafadz mudzakkar, adat ini mudzakkar untuk tamyiz yang mu'annas. Jadi berkebalikan ya, selalu 3 sampai 9 itu selalu berkebalikan antara adat dengan ma'dud atau dengan tamyiznya. Adapun isrun itu sama digunakan untuk mudzakkar mu'annas. Ya, kemudian 30 salatuna qalibatan. Ya. Dan ini sebagai contoh untuk diterapkan sampai bilangan 99. Ya, sama kaidahnya tinggal disesuaikan lafadznya. Ya, untuk yang adat mufrad tadi ihda isnatani kemudian salatun sampai tis'un ya sesuai itu. Kemudian yang ukut tinggal disesuaikan. Kalau 20 sekian ya ishrun wa ishrun. Kalau nanti 30 sekian ya wa salatun. Ya, kalau 90 sekian ya diganti apa? Wa tis'una ini. 99 ya 99 siswi tis'un wa tis'una ya tis'un wa tis'una talibatan. Jadi cukup ditunjukkan beberapa contoh untuk diterapkan pada yang lain yang semisal ini ya. Nah, penerapannya di sini pada tamrin berikutnya hadiyah yang ke-11 iqra ma yali tsummaktubhu ma'a kitabatil a'dadil waridati fihi bil hurufi. Bacalah kalimat berikut, kemudian tulislah dengan penulisan angka, bilangan yang ada padanya dengan huruf. Fi hadal fasli, ihda wa salatuna talibatan. Di kelas ini, ada 31 siswi. Ihda wa salatuna talibatan. Ini. Fil yaumi, nomor 2. Fil yaumi, tadi sudah ya. Arba'un wa ishruna sa'atan. Dalam sehari ada 24 jam. Arba'un wa ishruna sa'atan. Ya. Ra' yang ketiga misalnya. Masuk ganti coba. Indi salatun wa salasuna rupiatan wa khamsun wa khamsatun wa arba'una riyalan. Ya, indi salatun wa salatuna rubiyatan wa khamsatun ya wa arba'una riyalan. Rubiyatan mu'annas, riyalan mudzakkar. Maka tadi salatun wa salatuna rubiyatan wa khamsatun wa arba'una riyalan. Ya. Saya mempunyai 33 rupiah, ya, 33 rupiah dan 45 rial. Iya, 45 rial. Berikutnya. Ra'aituhu qabla isnatani wa isruna sanatan. Ya, qabla ini sebagai mudhaf yang sesudahnya mudhaf ilaih. Berarti majrur ya. Ra'aituhu qabala. Ra'aituhu qabala. Isnataini. Isnataini. Wa. Wa. Wa ishrina. Wa ishrina salatan. Ya. Jadi yang sesudah qabala ini mudhaf ilaih dari qabala tersebut sehingga majrur. Isnataini majrur dengan ya. Kemudian wa ishrina majrur juga dengan ya. Ya, isnataini ini mulhaq pada musanna, adapun ishrina ini mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Ya, qabala isnataini wa ishrina sanatan. Saya melihatnya 22 tahun yang lalu. Ya, berikutnya. Hafidtu situna wa sittina suratan. Sittan wa sittina suratan. Ya. Hafidtu sittan wa sittina suratan ya. Mansub ya. Maf'ul bih dari hafidtu. Kemudian tadi 6 dengan tamyiz yang mu'annats suratan, maka lafadznya mudzakkar. Kalau marfu dengan dhammah sittun, maka mansub dengan fathah sittan. Ya, sittun marfu dengan dhammah, ketika mansub dia dengan fathah sittan. Adapun sittuna marfu dengan wawu, maka mansub dengan ya sittina. Ya, jadi sittan wa sittina suratan. Ya, saya telah menghafal 66 surah. Ya, hafidtu sittan wa sittina suratan. Berikutnya. Fi suratin ar-rahmani Samanin wa sab'una ayatan. Ya. Fi suratir rahmani samanin wa sab'una ayatan. Samanin wa sab'una ayatan. Dalam surah Ar-Rahman ada 78 ayat. Ya, samanin wa sab'una ayatan. Ya. Di sini untuk samanin ini kenapa dia kasrah samanin? Karena asalnya ada huruf ya. Kemudian dihilangkan ya tersebut, ya, kemudian digantikan dengan tanwin pada kasrah tersebut. Jadi asalnya samaniyun, ya, ya, kemudian ya-nya dihilangkan, kemudian digantikan tanwin pada sebelum ya, menjadi samanin, ya, seperti pada qabin yang asalnya qabiyun. Ya. Qara tu berikutnya. Qara'tu tis'an wa tis'aina safhatan. Ya, qara'tu tis'an wa tis'aina safhatan. Saya membaca 99 halaman. Ayo. Ini bilangan ya. Ukud yang disertai dengan bilangan mufrad. Yang disebut dengan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya. Tentang bilangan, insya Allah nanti pada daras berikutnya akan dibahas lebih rinci, lebih lanjut ya. Baik. Berikutnya, Tsaniya Asyara yang ke-12, Ta'amal ma yali, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, La akaltu wa la syaribtu, saya tidak makan dan saya tidak minum. Akaltu syaribtu, ini fi'il maudhi. Dinafikan dengan la akaltu wa la syaribtu. Ya, ternyata bisa atau boleh. Fi'il maudhi dinafikan dengan la. Yang sebelumnya, dahulu kita pelajari, yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya fi'il maudhi itu dinafikan dengan huruf ma. Ma an-nafiyah. Untuk menafikan fi'il maudhi. Adapun la an-nafiyah, ini untuk menafikan fi'il mudhari'. Itu secara asal demikian. Tapi ternyata di sini dijumpai bahwasanya bisa ataupun boleh fi'il maudhi dinafikan dengan la. Contoh yang berikutnya, yang kedua, dzalika thalibu la hafizad darsa wa la katabal wajiba. Murid itu tidak menghafal pelajarannya dan juga tidak menulis tugasnya. la hafizo wala kasaba. Ya, fi'il madhi dinafikan oleh la. Contoh berikutnya, la dorabani wala dorabtuhu. Dia tidak memukul aku dan aku tidak memukul dia. Ya. Yang berikutnya, contoh keempat, la ro'ani wala ro'aituhu. Dia tidak melihat aku dan aku tidak melihat dia. Nah, di sini fi'il madhi dinafikan oleh la. Nah, di sini disebutkan kaidahnya, bolehnya fi'il madhi tersebut dinafikan oleh la. Bagaimana? Idza dakhalat la 'ala al-fi'lil madhi wajaba taqraruha. Ya, 'inda al-ikhbari. Jika la itu masuk pada fi'il madhi, maka wajib mengulangnya. Wajaba taqraruha, wajib mengulangnya, mengulang la tersebut. Ya, 'inda al-ikhbar, ketika itu berupa pengkhabaran, memberikan khabar, memberikan berita. Ya, seperti contoh-contoh tadi. Ya, di situ fi'il madhi didahului atau dimasuki oleh la, maka la itu wajib berulang, diulang lagi. La akaltu wala syaribtu. La hafidha wala kataba. La baraba wala barabtu. Jadi la-nya diulang. Ya, dan tentunya diikuti dengan fi'il madhi juga. Ini yang jelas la-nya harus berulang. Jadi tidak boleh hanya sekali la akaltu. Tidak, tapi diulang la akaltu wala syaribtu. Ya, ini syaratnya. Jadi bolehnya fi'il madhi dimasuki oleh la an-nafiyah itu dengan mengulang la tersebut. Ya, seperti dalam ayat fala saddaqa wala shalla. Ya, la saddaqa wala shalla. Ya, di situ saddaqa shalla fi'il madhi, ya, dinafikan oleh la. Ya, la-nya berulang, la saddaqa wala shalla. Ini ya. Jadi ada syaratnya. Baik. Berikutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, ijtima'un, ya, pertemuan, perkumpulan, qisatun kisah, jamaknya jam'uhu qisatun. Ya, nabiyun nabi, jam'uhu jamaknya nabiyuna atau anbiya'u. Ada dua bentuk jamak dari nabi, nabiyun atau anbiya, dan kedua-duanya digunakan, ya. Semua ada contohnya dari ayat-ayat Al-Quran, bisa dicari, bisa diperhatikan. Ya. Nabiyun atau Nabiyin, ya, kemudian Ambiya. Berikutnya, Saniyatun, detik, jamaknya Sawanin. Usratun, keluarga, jamaknya Usarun. Jaizatun, ya, hadiah atau upah, jamaknya Jawaizu. Nah, ini isem-isem ya. Kemudian yang berikutnya fi'il. Najaha, yanjahu, berhasil, sukses. Rasaba, yarsubu, gagal. Ya. Kemudian yang berikutnya isim lagi. Qa'atun, ruangan. Ya. Jam'uhu, jamaknya qa'atun. Ini. Selesai dengan ini. Alhamdulillah, daras yang ke-23. Ada yang ditanyakan mungkin? Yang lain, lam yalid, lam yalid maknanya itu fi'il mudhari ya, lam yalid, yalid itu fi'il mudhari. Di sini fi'il madhi. La saddaqa wa la shalla. Tadi contoh dalam ayat itu. Baik. Ini dulu untuk malam ini. Alakum minkum sebelumnya. Wallahu a'lam. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.